Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Qalam dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir telah kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah untuk tafsir dari surat Al-Qalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala ada beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, zammu kathratil halif. Zammu kathratil halif, tercelanya banyak bersumpah. Orang yang suka bersumpah ini menunjukkan naqsun fil iman. Ada yang kurang pada imannya. Bahkan ini menjadi ciri yang ada pada orang-orang yang menentang dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di mana Allah azza wa jalla mengingatkan wala tuti' kullu halafin. Dan jangan sekali-kali engkau wahai Nabi mentaati untuk menuruti kemauan kulla halaf, setiap orang yang suka bersumpah, banyak bersumpah. Secara khusus Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis riwayat al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, salatun la yukallimuhumullah. Ada tiga golongan manusia tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yuzakihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Wa lahum azabun alim, dan mereka berhak mendapatkan azab yang sangat pedih. Golongan yang pertama, ismiyutun zanin, orang yang tua renta, tukang zina. Ismiyutun zanin, sudah tua renta tapi doyan zina. Naudzubillahi min dzalik. Kala di yaumul qiyamah Allah enggak sudi untuk mengajak bicara golongan yang pertama, tidak sudi membersihkan mereka dan tidak sudi untuk memasukkan ke dalam surga dan mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Wa'ailun mustakbir, golongan yang kedua, orang yang miskin tapi sombong. Miskin tapi sombong. Umumnya orang yang sombong itu orang yang kaya raya, hartanya banyak, sehingga bisa disombongkan. Nah, ini ada orang yang cukup aneh. Sanibidin azani Allah wa iyyakum, tidak punya apa-apa tapi sombong. Ya, menyombongkan dirinya di hadapan umat manusia. Allah Azza wa Jal tidak sudi berbicara terhadap golongan yang kedua ini, tidak akan membersihkan mereka dan berhak mendapatkan azab yang pedih. Yang ketiga, ini yang kita inginkan pada hadis ini. Wa rajulun ja'ala Allah bi'ta'atahu. Golongan yang ketiga, seorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaris dagangannya. Ja'ala Allah bi'ta'atahu. Orang yang menjadikan Allah sebagai pelaris dagangannya, maksudnya bagaimana? La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Dia enggak pernah menjual atau membeli sebuah barang kecuali harus lewat sumpah. Ya. Dia jual barangnya, saya jual barang ini. Demi Allah, barang ini bagus kualitasnya. Kuis, grade A. Padahal enggak. Dia laris, dikuatkan dengan sumpah. Masa inti enggak percaya dengan saya? Saya sudah sumpah. Wallahi, ini grade A. Padahal grade C. Kadibidina azani Allah wa iyyakum. Begitu pula saat dia membeli sebuah barang, Allah, saya beli barang ini di toko yang lain, harganya cuma sekian, ente jual mahal sekali. Ya. Ya lah. Kemudian penjual akhirnya ragu dengan harga yang sudah dia tetapkan, gara-gara apa? Sumpah dari pembelinya. Dan ini menjadi kebiasaan dia. Sampai disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ja'alallaha bidha'atahu. Dia menjadikan Allah sebagai pelaris transaksi jual belinya. Kalau dia mau ambil barang, murah karena sumpahnya. Dia jual barang tinggi, mahal karena sumpahnya pula. Golongan yang ketiga ini masuk dalam kategori orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak disisikan dosa-dosanya, dan berhak mendapatkan azab yang pedih. Kenapa? Banyak bersumpah. Kalau orang banyak bersumpah, katurat jalibatuh, banyak dustanya. Ya, kalau ucapannya itu berbobot, tidak butuh untuk bersumpah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini menunjukkan orang ini banyak dustanya, sehingga perlu untuk menambah ya bobot ucapannya ditambah dengan sumpah. Agar Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ditambah lagi, orang yang banyak bersumpah akan berkurang rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap sepele remeh nama Allah Azza wa Jal yang dia gunakan dalam sumpahnya, karena terlalu banyak sumpah, akhirnya enggak ada apa namanya unsur mengagungkan Allah Azza wa Jal, menganggap kalau sumpah atas nama Allah adalah sesuatu yang sakral, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mesti dipertanggungjawabkan. Hilang itu semua karena terlalu sering bersumpah. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah ayat 89, Allah mengatakan wahfadzu aymanakum, jaga sumpah-sumpah kalian. Jangan bersumpah kecuali dalam perkara-perkara besar yang memang dibutuhkan untuk bersumpah pada saat itu. Jangan bersumpah kecuali dengan kebenaran, menggunakan nama Allah, dan dia bersumpah pada pernyataan yang betul-betul jujur sesuai dengan kenyataan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan setelah dia bersumpah, betul-betul dia jaga, tidak dia langgar. kecuali apabila ada perkara yang lebih bermaslahat dari sesuatu yang sudah dia ikat dalam sumpahnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini faedah yang pertama. Sehingga seorang mukmin tidak mudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh kalau tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Boleh bersumpah pada situasi-situasi yang memang membutuhkan untuk diberi penekanan dengan sumpah, seperti dalam persaksian dalam kasus peradilan yang diangkat pada hakim. Anibidina azani Allah wa iyyakum. Terkadang dibutuhkan yang namanya sumpah. Ayo. Baiklah, yang kedua, di dalam ayat-ayat ini juga menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, an-nahyu an katsratil masabbah, larangan untuk banyak mencela. An-nahyu an katsratil masabbah, larangan dari tindakan suka mencela, baik mencela orang maupun mencela barang. Ya, baik mencela orang atau mencela barang. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisal mu'minu bitta'an walal'an. Seorang muslim itu, seorang mukmin yang baik, bukanlah orang yang suka mencela dan suka melaknat. Mencela dengan melaknat, kalau dalam bahasa Arab, as-sabu at-ta'nu walal'an itu sama artinya. Ya, sama artinya. Laknat dari hamba kepada hamba itu artinya mencela. Ya. Tapi bedanya, kalau at-ta'nu itu biasa digunakan untuk mencela kehormatan orang. Ya. Biasanya urusannya dengan sesama manusia. Kalau al-la'nu lebih umum, bisa untuk mencela manusia atau hewan bahkan barang. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam marah ketika ada salah seorang dari rombongan beliau kesal dengan onta yang dia naiki dalam rombongan safar. Ya, onta yang dinaiki sebagai kendaraan pada masa itu tentunya kualitas kendaraannya berbeda-beda. Ada onta yang kuat, cepat, ada onta yang lemah, lambat jalannya. Ya lah. Ketika posisi jalanan agak menanjak, ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, ada salah seorang rombongan mencela ontanya karena kesal. Ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Yang mengatakan bahwasanya onta yang dia naiki, ibilnya ini didoakan dengan laknat. Ya, sarahan ya mal'un, katanya. Ontanya dikatakan mal'un. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Rasul ketika mendengar kalimat yang demikian, ya lah, beliau langsung mempercepat jalannya. Khairuddin azani Allah wa iyyakum, dan memberitakan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, ma yambahi ayyal hukana ibilun mal'un, kata beliau, enggak layak, enggak pantas ada di antara rombongan kami onta yang dilaknat. Itu menunjukkan Rasul enggak suka dengan tindakan yang semacam itu. Sedangkan kepada orang, terhadap hewan saja, seorang mukmin yang baik itu tidak akan menggunakan lisannya untuk mencela hewan tersebut. Bisa dipahami? Daye. Wa subhanallah, suka mencela ini menjadi sifat yang melekat pada musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, qadiman wa hadidan. Dari sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Nabi masih hidup, yang langsung beliau berhadapan dengan mereka dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, itu melekat apa namanya sifat hamas, suka mencela. Ya, hamas suka mencela. Sampai detik ini musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga punya ciri khas suka mencela ahli sunnah wal jamaah, menuduh ahli sunnah wal jamaah dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Ya, dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Mereka memberikan label kepada orang-orang yang mutamasib dengan sunnah dengan label-label yang apa, ada unsur celaan berbalut candaan. Ya toh? Orang yang tidak isbal dikatakan FBI. Ya, rombongan celana tinggi Indonesia. Ya. Gurauan, tapi ada unsur hinaan. Mereka menghina apa? Menghina orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk tidak isbal. Karena Nabi mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izar fabinar. Ya toh? Ini Nabi yang mengatakan, apapun yang menutupi mata kaki, baik itu sarung dan sejenisnya, rafinar, tempatnya di neraka. Dari bidin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, kemudian ketika ada orang yang dianggap aneh lantaran kan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, musuh-musuh dakwah Nabi alaihi salatu wassalam akan menampakkan salah satu ciri khas ya yang ada pada diri mereka, hamas, suka mencela, memberikan label-label yang membuat orang itu lari dari mereka. Dan tidak cukup celaan tadi diberikan kepada para pengikutnya, sampai diberikan kepada para ulama, kepada para masyayikh, kepada para hamalatul ilm. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dipanggil oleh mereka dengan sebutan ulamaul haidh wan nifas. Ya, disebut dengan apa? Ulamaul haidh wan nifas. Ini celaan, cercaan, sanibidina ajani Allah wa iyyakum, hinaan yang menjatuhkan martabat seorang alim, yang membuat kredibilitas seorang alim jatuh di hadapan umat manusia. Sanibidina ajani Allah wa iyyakum. Tujuannya apa? Tanfir. Ya, membuat lari manusia dari al-haq dengan cara menjatuhkan kredibilitas, kehormatan, wibawa, muru'ah ahlul haq. Melalui apa? Celaan-celaan, hinaan-hinaan, tuduhan-tuduhan palsu, berita-berita dusta, dan seterusnya. Dan itu bukan perkara yang baru, karena sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan seorang mukmin yang baik tentunya tidak akan meniru, apalagi meneladani, mengikuti jalan hidupnya orang-orang kafir. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya, an-nahyu 'anil namimah, larangan dari perbuatan namimah. Larangan dari perbuatan namimah. Namimah seperti yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasr Al-Sa'di pada pertemuan yang lalu, yang sudah kita singgung pula, naqlu kalamil ghair ala wajhil ifsad, menukilkan ucapan orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Menukilkan ucapan orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Hanibidina azani allahu wa iyakum. Itu namanya namimah. Ya, namanya namimah. Lihat ada keluarga terlihat adem ayem. Enggak ada apa namanya gejolak, enggak ada prahara dalam perjalanan rumah tangganya yang rasa kurang asyik. Hanibidina azani allahu wa iyakum. Akhirnya dinukilkan ucapan suaminya kepada sang istri, kemarin suamimu itu loh. Kenapa? Ngomong katanya di hadapan teman-temannya, mau ta'adud. Ya, mau ta'adud, sudah nyari bahkan. Yang dicari itu gadis usianya di bawah 20 tahun. Ya, istri mana yang gak panas kalau dikompori seperti ini. Wa'iyakum, panas. Ya, toh? Pulang-pulang ta'lim, kekir di sana dikutina azaniyallahu. Wa'iyakum, ya kan? Ketika kekir pertikaian itu terjadi, pihak yang menukilkan kalam tadi, mbah itu benar atau salah, ya kan? Yang penting dia menukilkan ucapan orang lain. Tujuannya apa? Ala wajhil ifsah disebut dengan namimah. Wan namimah kabiratun min kabairi dzunub. Namimah termasuk contoh dosa besar. Termasuk contoh dosa besar. Ironinya, dia termasuk al-kabair allati ihtaqaraha an-nas. Dosa besar yang dianggap enteng, dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Isani bidina azani allahu wa iyakum. Wahadihim namimah, dan dosa namimah ini sababun min asbab azabil qabr. Dosa namimah termasuk dosa yang menyebabkan pelakunya diazab dalam kuburnya. Ya, termasuk dosa yang menyebabkan pelakunya diazab dalam kuburnya. Hanibidina azami allahu wa iyakum. Nabi alaihi salatu wassalam, seperti dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat dari Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, pernah melewati dua kuburan. Marra Nabi alaihi salatu wassalam bi qabraini. Nabi melewati dua kuburan. Faqala, tiba-tiba beliau bersabda, innahuma layu'azzaban. Dua penghuni kubur ini saat ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Tidaklah dia diazab karena perkara yang besar, tapi perkara yang remeh di mata orang. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Orang pertama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena suka namimah. Suka mengadu domba. Mengadu domba suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudara yang lainnya, teman dengan temannya, sahabat dengan sahabatnya, semua diadu domba. Ini bidunya azami Allah wa iyakum. Terlepas apakah memang dia menginginkan kejelekan pada orang-orang tersebut atau hanya sekedar apa namanya gurauan. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Ya mungkin zaman sekarang lebih ngeprank dengan istilah ngeprank. Gitu ya. Nah, ini bukan termasuk bagian Islam. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Mau ini serius atau enggak. Tapi kalau ucapan tadi dinukilkan untuk merusak hubungan, nikani bidina azani wallahu wa iyakum, namanya namimah. Namanya namimah. Dan kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati membawa dosa namimah, dia azab dalam kuburnya, wala iyadu billah. Wa mal akhar fa kana la yastatiru min al-baul. Orang yang kedua yang sedang diazab, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang yang tidak menjaga kebersihan diri dan pakaiannya dari najis air kencingnya. Ya, enggak perhatian dalam urusan istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Azami wallahu wa iyyakum. Naam. Dan laki-laki suka melakukan adu domba, suka melakukan perbuatan namimah, menjadi ciri khas a'da'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, para musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang juga disinggung dalam ayat yang sudah kita baca, masya'in binamin, suka mondar-mandir ke sana kemari dengan membawa misi namimah, adu domba. Naam, hadza ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya dari ayat-ayat yang sudah kita baca, min sifati ahli nar, termasuk ciri penduduk neraka, manna'un lil khair, suka menghalangi orang dari kebaikan. Ya, suka menghalangi orang dari kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu radah, menjelaskan dua tipe manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna minan nas nasan." Sebenarnya ada di antara manusia itu sebuah golongan, mafatih halil khair maghaliqa lishar. Ada golongan yang pertama yang punya karakter mafatih lil khair, membuka kebaikan. Ya, dia mudahkan orang lain kepada jalan kebaikan. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan dakwah, hidayatun nas, mengajak orang kepada kebaikan, memudahkan orang dalam melakukan hal-hal yang baik. Mafatih lil khair, maghaliqa lil syarr, dan suka menutup pintu-pintu kejelekan. Ya, dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar, dengan cara yang syar'i. Nasihah kepada kaum muslimin dengan cara yang hikmah dan syar'i. Hadirin azami Allah wa iyyakum. Ini golongan yang pertama. Mafatih lil khair maghaliqa lisyar, menjadi kunci-kunci kebaikan, pembuka kebaikan untuk umat dan penutup segala bentuk kejelekan. Wa inna minan nasi nasan, dan ada pula di antara golongan manusia-manusia yang ada golongan yang menjadi lawan dari golongan pertama, mafatih lisyarri maghaliqa lil khair, dengan karakter menjadi kunci pembuka segala bentuk kejelekan. Ya, dengan apa? Ngajak orang kepada kejelekan, kemudian mempromosikan kejelekan secara besar-besaran di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka mengikuti kejelekan tadi. Sahibudina azani Allahu wa iyyakum, kejelekan dipromosikan. Ya, juga termasuk menjadi pintu kejelekan ketika dia menghias-hiasi kejelekan tadi, tazyinul batil, menghias-hiasi kebatilan supaya nampak sebagai sebuah kebenaran. Ya, jelas-jelas batil, jelas-jelas jelek, jelas-jelas mungkar, dihias-hiasi dengan segala bentuk perhiasan yang memukau. Sani gedina azani Allah wa iyyakum, tindakan yang terlaknat. LGBT misalnya, ya kan? Perbuatan yang membuat kaumnya Lut alaihi salam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ada yang mungkin dia tidak termasuk deretan pelaku dari LGBT, tapi dia menghias-hiasi perbuatan tadi dikatakan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dihormati walaiyallahu. Ada yang tipikalnya seperti itu. Menjadi kunci pembuka kejelekan. Yang kalau dengan melalui ucapannya yang tidak memiliki dasar dari agama Allah Subhanahu wa taala ingin berpartisipasi agar LGBT dilegalkan walaiyallahu, maka dengan itu akan terbuka kejelekan menyebar di kalangan kaum muslimin. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan orang tersebut di sanibidina azani wallahu wa iyyakum. Ada yang modelnya seperti ini. Maghadih lishar maghaliqa lil khair, menutup kebaikan. Kejelekan dibuka, kebaikan ditutup. Sanibidina azani wallahu wa iyyakum. Orang hendak melakukan sunnah, berpegangan dengan sunnah, dicemooh, dilecehkan, dihinakan, dikucilkan, bahkan diusir dari kampung halamannya. Sementara perkara yang jelas-jelas mungkar malah dibela mati-matian walaiyallahu. Ada yang modelnya seperti ini. Setelah Nabi menjelaskan dua golongan tadi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fatuba." Maka kebahagiaan liman ja'alallahu mafatiha lil khair. Kebahagiaan nanti di surga bagi orang-orang yang Allah jadikan termasuk golongan pertama, kunci pembuka kebaikan. Ya, wa wailun liman ja'alallahu mafatiha lis syarr. Dan celaka, binasa, kehancuran bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci pembuka kejelekan. Kanibidina azani wallahu wa iyyaku. Nah, sifat yang seperti ini ada pada ahlun nar, mana lil khair, suka menghalangi orang dari kebaikan. Otomatis, kalau dia menghalangi dari kebaikan, secara tidak langsung, pada saat yang bersamaan, dia mengajak kepada kejelekan. Misalnya, ibadina azami allahu wa iyyakum. Naam. Kemudian, dalam ayat-ayat ini, juga terdapat faedah yang lain. Misalnya, ibadina azami allahu wa iyyakum. An-nahyu anil i'tida alam nas, larangan untuk mendzalimi orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, larangan mendzalimi orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Wa dzulmu fi haqqin nas thalatha. Zalim terhadap orang lain ini terbagi menjadi tiga bentuk. Zulmun fid dima, kezaliman dalam urusan darah, mencakup pembunuhan dan kekerasan fisik. Ya, pembunuhan dan kekerasan fisik. Ini bentuk membolingi orang. Nomor dua, zulmun fil amwal, membolingi orang lain dalam bab harta. Ya, entah itu menipu, atau mencuri, begal, riba, dan seterusnya. Dalam urusan-urusan harta, hal-hal yang termasuk kategori pelanggaran syariat dalam bab itu masuk dalam cakupan zalim dalam urusan harta kepada orang lain. Yang ketiga, zulmun fil a'rab. Kezaliman dalam urusan kehormatan dan harga diri seseorang. Ya, dalam bab kehormatan dan harga diri seseorang. Di dalam Islam, kehormatan seorang muslim itu betul-betul dijaga dengan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim itu sangat terhormat, sangat mulia di mata syariat. Dan siapa saja yang menjatuhkan kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak, maka itu termasuk dalam bab kezaliman. Dan semuanya masuk dalam kategori dosa yang dilarang. Ada yang sawair, ada yang kabair. Ada yang masuk kategori dosa kecil, ada yang masuk kategori dosa besar. Dan itu semuanya juga ada pada musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah isya. Ah, baik. Fadal, adzan terlebih dahulu. Baik. Kemudian, faedah yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah azan wallahu wa iyyakum, dari ayat-ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bisa kita ambil faedah. Al-amru bil-ibti'ad anil atam. Perintah untuk menjauh dari segala bentuk dosa. Perintah untuk menjauh dari segala bentuk dosa. Karena ahli nar, penduduk neraka, yang semasa hidupnya menjadi musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka gemar dengan yang namanya dosa. Suka dengan yang namanya dosa. Bahkan menjadi ciri khas yang melekat pada diri mereka. Suka berbuat dosa. Ya. Dengan dosa bukan sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang menjadi beban saat dilanggar. Itu tipikal yang dimiliki oleh orang-orang kafir, begitu pula kaum munafikin, menganggap remeh dosa-dosa yang diperingatkan oleh para nabi dan rasul kepada mereka. Lain halnya dengan kaum mukminin, mereka menganggap dosa adalah sebuah beban yang ketika mereka langgar seolah-olah ada gunung yang sangat besar yang sedang menghimpit dada mereka. Ya. Sehingga membuat mereka bergegas untuk melepaskan beban tadi dengan bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kaum munafikin menganggap dosa itu seperti seekor lalat hingga di hidungnya, dengan mudah dia kibaskan lalat tadi dengan sekali gerakan tangan. Meramehkan dosa, menganggaplah dikit-dikit dosa kan tidak apa-apa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim. Ya. Bayangkan ini, dosa itu kayak ngebun gorengan di warung. Mudah untuk dibayar. Nah, seorang mukmin yang baik tentunya akan menjauh sejauh-jauhnya dari yang namanya dosa. Baik yang kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Naam. Kemudian, saudara yang berikutnya, ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum, zammul utul. Tercelanya orang yang masuk kategori utulun. Kalau dalam ayat yang disebutkan dalam surat Al-Qalam, utulun ba'da dzalika zanim, ayat yang ke-13. Kalimat utul, kalau kita melihat dan mempelajari penjelasan para ulama rahimahumullah taala, ada dua penafsiran di kalangan mereka, ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum, yang dua-duanya sama-sama tercela. Sifat yang pertama, utulun, maknanya adalah qasin, keras hatinya. Qasin, ghalidul qalbi, keras hatinya, keras perangainya, kasar perangainya, ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum. Ini tercela. Karena di dalam Islam justru kita diperintahkan untuk bersikap tawadhu, lemah lembut kepada sesama kaum mukminin. Ya. Dan dikhawatirkan, dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, orang-orang yang suka atau yang punya perangai-perangai yang keras, kasar, yang menjadi indikasi hatinya pun juga kasar. Ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum, keras. Sehingga tidak mudah untuk menerima nasihat dari orang lain. Ini makna yang pertama. Dan makna ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Makna yang kedua dari kalimat utulin ba'da dzalika zanin, utul, makna yang kedua, akulun syarubun syadidun qawiyun. Akul, akul itu banyak makan. Syarub, banyak minum. Pikirannya mangan dan minum tak. Syadidun qawi, kuat fisiknya, jarang sakit. Bukan berarti orang yang sehat bugar, wah ini ahli benar. Enggak. Belum tentu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Cuman kebanyakannya yang fisiknya bugar, yang hidupnya habis untuk makan dan minum saja, jarang sakit, hadirin azani Allah wa iyyakum, sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian lihat mereka, orang-orang munafik, begitu pula orang-orang kafir, tu'jibuka ajsamuhum, kalian akan dibikin kagum, tergeleng-geleng dengan indahnya tubuh mereka. Ya. Lihat kaum mukminin, ya kok banyak yang kering gitu ya. Fuqara wal masakin, kurang gizi. Ya, lihat matanya sayu, jarang tidur, ya, mata panda istilah mereka gitu ya. Nah, kalau lihat orang-orang kafir, masya Allah, seger, kulitnya kenceng, ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum. Kita ngira ini masih umur 40, ternyata usianya sudah 60-an. Awet muda, ya tak? Pemuda-pemudanya, laki-lakinya, masya Allah, kekar-kekar. Ya, six pack. Lihat kaum mukminin pantek ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum. Ya, atau six pack tapi modelnya polkadot. Gitu ya. Naam. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ya. Kalau lihat fisik mereka, kalian akan dibuat kagum dengan keindahan fisik mereka. Kenapa? Hidupnya habis memperhatikan apa? Memperhatikan fisik semata. Yang dia pikirkan bagaimana gizinya terpenuhi. Makan minumnya selalu ada. Tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupannya kelak di yaumul kiamah. anak-anaknya pun juga demikian. Yang mereka pikirkan adalah makan dan minum anak-anak mereka selama di dunia saja. Enggak pernah terpikir bagaimana nanti anaknya, nasibnya di yaumul kiamah, apakah termasuk ahlus sa'adah ataukah ahlus syaqawah. Enggak terpikir kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini makna yang kedua yang disampaikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum oleh al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, juga disampaikan oleh al-Imam Muttabari rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Dua-duanya ya ada pada musuh-musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mungkin dengan makna yang pertama perangai dan hatinya keras, kasar, atau dengan mana yang kedua yang ada dalam benaknya hanya urusan makan dan minum serta fisik yang bagus, bahkan jarang sakit sehingga lalai dari beramal saleh mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Anjidina azami Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita at-tahdzir minal ightirar bil mal. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai dengan harta dunia. Jangan tertipu dengan harta dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan pada ayat yang ke 14 setelah menjelaskan banyak sifat-sifat yang ada pada penduduk neraka yang menjadi musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy, yang semua sifat-sifat tadi bersumber pada satu sifat yang sangat berbahaya, yaitu al-kibru, sombong kepada al-haq, tidak mau menerima al-haq disebabkan apa? Angkana zamalin wa banin. Apakah disebabkan karena mereka orang yang punya harta dan banyak anak? Ya. Harta adalah bagian dari gemerlap kehidupan dunia. Harta bisa menjadi wasilah perantara kepada kebaikan atau kejelekan. Harta bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala, ridanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebaliknya, harta pula yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepada hamba-hambanya. Karenanya seorang mukmin yang baik harus bijak dalam menyikapi harta. Ya, harus bijak dalam menyikapi harta. Harta bukan tujuan kita hidup di dunia. Harta itu salah satu bagian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Ali ibn Abu Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Abul Hasan, sif lana dunya." Wahai Abul Hasan, ini kunyahnya Ali radhiyallahu taala anhu wa arda, "Sif lana dunya. Tolong terangkan kepada kami hakikat dunia. Hakikat harta dunia itu apa?" Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, "Udil am tafsir?" Mau keterangan panjang atau yang singkat? Ya, ternyata murid-muridnya ya kurang lebih sama kayak kita, maunya yang singkat-singkat aja, jangan yang panjang-panjang. Qal tafsir, yang ringkas saja. Ya, maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, "Halaluha hisab wa haramuha nar." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, halaluha hisab, yang halal dari harta dunia itu ada hisabnya. Apa hisabnya? Min aina kasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan harta tadi? Untuk apa dia gunakan harta tersebut? Dua pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Min aina kasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan hartanya? Untuk apa dia pergunakan? Wa haramuha, sementara yang haram dari harta dunia tadi, nar, neraka, ancamannya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan harta dunia bukan tolak ukur ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jaminan orang yang kaya raya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak ada jaminan pula orang yang miskin adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya dan miskin bukan keadaan yang menjadikan penentu seseorang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan ukuran ibrah seseorang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala at-taqwa, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan miskin atau kaya rayanya. Ya, orang miskin tapi dimurkai oleh Allah banyak, saat mereka tidak sadar, saat mereka malah sombong. Bahkan tadi kita singgung di awal pembahasan, tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disucikan dari dosa, layak mendapatkan azab yang pedih. A'ilun mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Ya, sehingga keadaan miskin, semata-mata miskin, itu enggak bisa dijadikan sebagai, oh ini penduduk surga. Belum tentu. Sebagaimana orang yang kaya tidak bisa dibagikan, oh ini ahli benar. Enggak, juga belum tentu. Kalau dia bisa menyikapi keadaannya dengan bimbingan Islam, dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka lah ahli jannah. Yang diuji dengan harta kaya raya pandai bersyukur, dia orang yang bertakwa. Yang diuji dengan kesempitan harta, kesempitan dunia, termasuk fuqara wal masakin, tapi dia sabar dalam menghadapinya, dia pula ahlul jannah. Ya, dia pula ahlul jannah, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti di yaumul kiamah, secara khusus fuqara wal masakin dipersilahkan masuk terlebih dahulu ke dalam surga karena hisabnya ringan. Kalau orang-orang kaya hisabnya panjang, tergantung kekayaannya. Makin banyak hartanya, makin panjang hisabnya. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikan rizqa ali Muhammadin, rizki untuk keluarga Muhammad, qutan, cukup untuk kebutuhan hidup mereka saja, tidak lebih. Padahal kalau Rasul minta kaya raya, minta kerajaan seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, bukan perkara mustahil untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Rasul alaihi salatu wassalam minta hidupnya berkelimang dengan harta layaknya raja-raja dan penguasa yang lain, lebih baik daripada itu, bahkan bukan perkara yang mustahil untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah. Tapi Rasul enggak meminta itu semua. Kenapa? Karena nanti di yaumul kiamah, yang masuk dalam kategori golongan fuqara wal masakin dari ahlul jannah, lebih dulu masuknya daripada agniya. Nah, maka dari ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Sehingga mukmin yang baik bisa bersikap dengan sikap yang bijaksana terhadap harta dunia. Bainal ghali fihi wal jafi'an. Selalu ambil sikap pertengahan yang adil, tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi dunia, juga tidak kurang. Wulu terhadap dunia, sampai anti terhadap dunia, ihsanibidin azani Allah wa iyyakum, enggak mau dengan perkara-perkara dunia, dianggap seperti dengan anggapan tidak zuhud, tidak wara dan semisalnya, ini wulu. Ya, juga bukan kemudian seperti orang-orang yang keranjingan dunia, mengambil dunia dari segala bentuk, segala arah, halal atau haram, yang penting hartanya banyak. Ini juga salah. Atau mengambil jari-jaran yang halal, tapi melalaikan. Halal pekerjaannya, halal hasil usahanya, tapi melalaikan dari kewajiban-kewajiban syariat. Juga salah. Ya, karena yang menjadi prioritas tujuan utama kita di dunia adalah tahqiqul ubudiyyah lillahi azza wa jalla. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Naam. Hakadza ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan untuk ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Dan insyaallah taala lanjutan tafsir ayat yang ke-17 wa ma ba'daha insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya bismillahirrahmanirrahim taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.